melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Yahya An-Nawawi rahimahullah, bab atau memasuki kitab keempat dari adab. Beliau sebutkan kitab Adabin Naum wal Ittija' wal Qu'ud wal Majlis wal Jalis wal Ru'yah, tentang adab-adab tidur berbaring, yakni bagaimana sunnah mengajarkan itu, atau contoh dari Rasulullah SAW saat tidur terkait apa yang dibaca, doa-doa, posisi tidur yang dicontohkan, artinya pernah dilakukan Rasul, juga yang dilarang seperti apa, nanti akan beliau sebutkan. Wal qu'ud wal majlis wal jalis, begitu pula sekaligus adab beliau sebutkan tentang duduk, sama adab-adab duduk, ini posisi duduk bagaimana terkadang atau yang sering Rasul lakukan, duduk dalam posisi seperti apa, begitu pula duduk posisi seperti apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, tercela. Ru'ya tentang mimpi juga terkait tidur. Disebutkan semua ini Al-Hafidz An-Nawawi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah, seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh bagi kalian pada diri Rasul ada teladan baik bagi yang mengharap Allah akhirat dan banyak berzikir kepadanya. Maka secara mutlak seluruh yang ada pada diri Rasul adalah kebaikan bagi umatnya, di baik jika mereka meniru dan menteladani Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, dalam gerak-gerik, tindak tanduk dan adab-adab beliau. Makanya kemudian dinukilkan kepada kita segala yang dari Rasulullah Sallam, karena beliau uswah hasanah bagi umat, terkhusus dalam bab ini Nawawi akan bawakan terkait adab bagaimana beliau tidur tadi yang dibaca, posisi juga terkait duduk, adab-adab duduk. Nah, jika seorang muslim meniru segalanya dari Rasulnya, dan kalau dia tiru karena itu, maka dia masuk dalam keumuman ayat laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Dia ingin meniru dari keinginan menirunya, dari niat mencontoh Rasulnya, dia mendapat pahala karena itu, bukan khusus terkait amalan yang dia lakukan. Mungkin itu tidak secara khusus ada penyebutan pahala, yang melakukan ini pahalanya begini, memang gak ada. Tetapi dia tahu itu perbuatan Rasulnya, begini Rasulullah kebiasaannya, dan dia ingin meniru. Sementara ayat mengatakan secara umum fi Rasulillah uswatun hasanah, pada diri Rasul ada toladan baik, segala yang dari Rasulullah baik. Kalau dia ingin meniru dari sisi itu, maka dia dapat pahala karenanya. Iktida, berteladan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bab yang pertama Nawawi sebutkan ma yaquluhu inda naum, apa yang dibaca saat orang mau tidur. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu ma qala kana Rasulullah sallam idza awa ila firasyhi nama ala syiqihi al-aiman. Rasulullah SAW kebiasaan beliau jika mau tidur, sudah di tempat tidurnya, beliau tidur pada sisi kiri tubuhnya, miring di sisi kirinya begini. Thumma qala, kemudian beliau ucapkan doa ini, Allahumma aslamtu nafsi ilaiki, ya Allah aku serahkan, aku pasrahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku pasrahkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, aku pasrahkan juga punggungku ini kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, semua ini aku serahkan padamu karena berharap juga karena takut kepadamu. La malja'a wa la manjan minka illa ilaik, karena tidak ada perlindungan, tidak ada keselamatan darimu kecuali dengan kembali kepadamu juga, ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, aku beriman dengan kitab yang kau turunkan. Wa nabiyika alladhi arsalta, dan beriman kepada nabi yang kau utus. Hadis demikian lafaz di Bukhari, di sahihnya. Kembali seperti kita sebutkan di mukadimah tadi, ini juga di sisi lain menjelaskan kepada kita betapa kitab Riyadhus Shalihin syamil, kitab yang universal dan mencakup segalanya. Kalau kita amati dari awal berapa banyak adab, segala macam, mulai kita bangun tidur sampai kembali tidur, adab ini, adab itu, bagaimana jika seperti ini, adab begini. Hampir tidak ada aktivitas sehari-hari yang kita lakukan kecuali di situ ada tuntunan di dalam sunnah, termasuk ini, masalah tidur, masalah duduk, posisi, doa yang dibaca. Makanya Riyadhus Shalihin termasuk kitab yang mencakup, menyeluruh dalam segala lini dan aspek kehidupan. Dan karenanya pula Allah berikan qabul, diterima dan dipelajari sedemikian rupa oleh umat semenjak zaman Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan itu yang beliau wariskan. Walaupun muallifnya Nawawi meninggal dunia masih tergolong sangat muda, usia beliau gak sampai 40-an, 36 atau sekian. Dan juga beliau belum sempat berkeluarga, belum sempat menikah rahmatullah alaih, sehingga tentunya tidak punya anak yang akan mendoakan beliau waladun sholeh yad'u lahu. Tetapi lihat yang beliau wariskan adalah ilmu yang begitu berharga, dipakai dan digunakan umat semenjak zaman itu. Mulai beliau di abad ke-6 atau abad ke-7 Hijriah rahimahullah. Hampir tidak ada seorang alim pun, atau terlebih talibul ilm, penuntut ilmu, atau bahkan secara umum muslim, tidak ada yang tidak mengenal Riyadhus Shalihin. Kamu masuk masjid mana, atau toko buku mana saja akan kamu jumpai pasti kitab Riyadhus Shalihin. Itu yang mereka baca, itu yang mereka pelajari sehari-hari, sehingga jariah mengalir pahala itu kepada Nawawi rahimahullahu taala. Naam. Kembali kepada hadis. Adab tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saat orang itu mau tidur. Tidur merupakan salah satu tanda dari kebesaran Allah, kekuasaannya. Dan hikmahnya, makanya Allah sebutkan di dalam ayat, wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari wabtighaukum min fadlih. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah tidurnya kalian, di malam hari, di siang kalian kerja mencari rizki dari Allah, itu kenikmatan dari Allah. Dengan tidur itu orang rehat, beristirahat dari keletihan dan kecapean yang sebelumnya, dan bangun akan refresh, akan kembali semangat dan bergas. Nah, maka sangat berguna bagi manusia selama itu pada porsinya, selama itu pada porsinya, dan penting agar benar-benar maksimal dimanfaatkan tidur itu. Tentu beda sesuai jenjang dan usia manusia, mulai dia bayi sampai dia usia tua, masing-masing jam tidur berapa yang dia butuhkan berbeda satu dengan yang lain. Kalau diambil sesuai porsinya akan betul-betul bermanfaat bagi kehidupannya. Tentunya itu kesempurnaan bagi manusia, namun itu aib bagi Allah. Makanya Allah nafikan dari dirinya yang maha mulia dan maha sempurna. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak tidur, tidak pula mengantuk, subhanahu wa ta'ala. Karena dia yang berkuasa menjaga, mengatur alam semesta ini. Tapi bagi manusia itu kesempurnaan. Tadi sehingga dengannya dia sehat, bugar, kembali bergas, semangat, hilang capeknya dan seterusnya. Dan terbukti pada manusia juga, bahkan kemudian menjadi penyakit ketika orang itu gak bisa tidur atau susah tidur, menjadi penyakit tersendiri yang perlu diobati dan ditindak lebih lanjut. Baik. Tidur tentunya saat orang itu tidur merupakan kematian baginya, wafat, namun tidak secara totalitas, tidak menyeluruh. Dan Allah menyebutkan dalam Quran tidur itu memang wafat. Seperti dalam firman-Nya, Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa manusia saat dia mati, ajalnya datang. Wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qadha 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Juga yang belum mati Allah wafatkan, yang belum mati yaitu dalam tidurnya. Maka tidur termasuk wafat. Sekali lagi, berbeda dengan wafat yang pada akhir ajal manusia. Tapi Allah sebut wafat. Yang wafat Allah genggam nyawanya, yang tidur kalau Allah kehendaki Allah kembalikan jiwanya, nyawanya kepada jasadnya. Sehingga kematian itu wafatul kubra, itu wafat besar atau kematian besar. Yang ini tidur di bawah itu. Makanya juga di dalam hadis, selain ini doa yang diajarkan Rasul saat orang itu tidur, mengucapkan in amsaktaha farhamha. Ya Allah, jika memang engkau pegang, engkau genggam nyawaku, artinya enggak kembali sudah. Dan banyak orang tidur dan selamanya sudah enggak bangun, meninggal. Maka rahmati jiwaku itu. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Tapi jika engkau lepas nyawaku, jagalah sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh, agar tidak diganggu dan dipermainkan oleh syaitan. Juga di ayat lain Allah sebutkan wa huwallazi yatawaffakum billail. Allah yang mewafatkan kalian saat malam, saat kalian tidur. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Taib Bara ibn Azib meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau kalau tidur kebiasaannya pada sisi kanan beliau. Dan itu juga yang Rasul ajarkan, Rasul perintahkan, beliau anjurkan kepada Bara untuk tidur di sisi kanannya. Itu yang afdol. Terlepas dari posisi kiblat, artinya kiblat itu mungkin di depanmu, di belakangmu, di kanan kirimu. Yang terpenting adalah kamu tidur di posisi kananmu, dimanapun kiblat itu berada. Yang sunnah atau yang lebih afdal, dan itu yang Rasul anjurkan sekaligus yang beliau contohkan, beliau tidur di sebelah kanan. Mungkin sebagian orang terbiasa kulino untuk menyalahi ini, artinya dia akan berkata, ya sudah terlanjur kebiasaan saya dari dulu kalau tidur sebelah kiri atau terlentang begini. Kalau gak gini gak bisa tidur saya, sulit untuk bisa ngantuk, untuk kemudian tidur nyenyak, lelap, gak bisa saya kebiasaan begini. Ya mungkin, tapi yang jelas memang bukan haram untuk dia tidur sebelah kiri atau terlentang. Namun hendaklah dia berusaha untuk meniru Rasulnya, dan itu yang baik bagi dia, dilatih dan dibiasakan untuk tidur di sebelah sisi kanan tubuhnya, dibiasakan. Terlebih dengan dia mengetahui hadis semacam ini, akan lebih tergugah semangatnya bahwa ini ajaran Rasulullah, ini contoh dari Rasulullah, dia berteladan kepada nabinya, bukan sekedar posisi tidur dan masalah lelap atau lelap, bukan hanya itu, tapi dengan ini dia mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah, akan ada semangat tersendiri untuk merubah kebiasaan dia. Termasuk di dalam sunnah, jika tidur dan jika memungkinkan, untuk orang itu meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya, tidur begini, di posisi kanan, dan dia letakkan tangan kanan dia di pipi kanannya. Itu pula dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika itu bisa dan diamalkan, bagus, lebih afdal lagi. Namun derajatnya tidak sekuat tidur di sisi kanan. Di sisi kanan bahkan ada perintah, ada anjuran dari Rasul, selain itu perbuatan Rasul. Adapun ini sekedar perbuatan, belum sampai Rasul anjurkan. Sunnah, namun tentunya bertingkat-tingkat. Tidur di sebelah kanan itu lebih ditekankan, lebih penting. Adapun meniduri tangan kanan di pipi kanan, jika dilakukan itu baik dan lebih afdol. Kemudian doa yang Barok riwayatkan mengucapkan ini, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, dan seterusnya. Di akhir hadis, mungkin Hafidz An-Nawawi tidak menyebutkan untuk meringkas saja, supaya lebih ringkas hadis. Wa ila hadis ada kelanjutannya, yaitu Rasulullah katakan, setelah doa ini dibaca, waj'al hadza akhira ma taqul, jadikan itu ucapan terakhirmu, jadikan itu perkataan terakhirmu sebelum tidur. Artinya setelah baca doa ini, sudah, usahakan gak ada lagi, sudah, gak ada obrolan, ngomong, entah dengan istrinya, entah dengan siapa, bahkan doa-doa yang lain. Makanya kemudian ini dibaca di akhir sendiri. Kalau memang kamu mau baca yang lain silahkan, tapi sebelum ini, karena Rasul katakan jadikan itu terakhir yang kamu baca. Misalnya kamu ingin baca ayat kursi termasuk disunahkan, ya baca sebelum ini, gak apa-apa. Baca ayat kursi dulu, Bismillahirrahmanirrahim, atau yang lain-lain. Kamu mau berzikir, kamu mau ini, atau hadith Ali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, baca. Yang jelas setelah kamu baca ini, tidak ada lagi yang kamu baca. Itu yang terakhir kamu ucapkan dari zikir atau doa sebelum tidur. Walaupun di Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari membawakan riwayat ada dengan penyebutan waj'al hadza min akhiri ma taqul, ada tambahan lafaz min, jadikan itu ada min yang berarti tab'idhiyah, artinya termasuk dari yang terakhir kamu ucapkan. Kalau dengan lafaz ini min akhiri ma taqul, tidak menutup kemungkinan orang baca yang lain setelahnya, boleh. Karena Rasul katakan min, tidak harus dia yang paling terakhir, tapi termasuk yang akhir-akhir. Bukan berarti yang dia paling terakhir sendiri. Kalau emang itu sahih dan dikuatkan, ya maknanya demikian. Tapi melihat lafaz yang di Bukhari, terlihat kalau Rasul inginkan itu yang terakhir sendiri, karena enggak ada min lafadznya, tapi akhira ma taqul. Jadi kan itu yang paling pamungkas, sudah paling terakhir kamu ucapkan. Nah, di dalam hadis Bara ibn Azib, Rasul kemudian memerintahkan Bara untuk mengulang. Ayo baca, kamu ulangi. Maka diulang oleh Bara, dan itu dari kepedulian Rasulullah dalam pendidikan, dalam tarbiyah, dalam mengajar, meminta mereka sahabat untuk mengulang sambil dikoreksi oleh Rasulullah. Dan itu bagus dalam pendidikan. Tidak hanya kamu ajar kemudian kamu tinggal, tapi untuk kamu tahu yang kamu didik ini betul-betul faham, mengerti, benar, kamu minta untuk ngulangi. Coba ulangi apa yang aku ajarkan tadi. Maka diulangi oleh Bara, dan sama seperti awal yang Rasul ucapkan, hanya di akhir Bara keliru. Karena Rasulullah di akhir mengatakan wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan aku beriman kepada nabi yang engkau utus. Lafadznya begitu, nabimu yang engkau utus. Bara ketika mengulang dari awal benar, cuman di potongan ini yang terakhir beliau ucapkan wa rasulikal ladzi arsalta, dan aku beriman kepada rasulmu yang engkau utus. Nabi mengatakan nabimu, Bara mengucapkan rasulmu yang engkau utus. Di riwayat Rasul menusuk dada atau bahu Bara dengan telunjuknya. Qul wa nabiyyikal ladzi arsalta, katakan atau ucapkan nabimu yang engkau utus, nabiyyikal ladzi arsalta. Ini diluruskan oleh Rasulullah kekeliruan yang dibaca oleh Bara. Tentunya para ulama menjelaskan bedanya kenapa diluruskan oleh Rasulullah, karena kalau Rasul, lafaz Rasul umum mencakup Rasul dari kalangan manusia seperti Rasulullah SAW, juga Rasul dari kalangan malaikat. Ada di kalangan malaikat itu Rasul, seperti di kalangan manusia ada Rasul. Makanya Allah sebutkan malaikatnya dengan sebutan Rasul, innahu laqawlu rasulin karim. Malaikat Allah, Allah sebut Rasul, karena mereka membawa risalah, amanat dari Allah SWT. Maka ketika dikatakan Rasul, bisa bermakna itu malaikat yang diutus Allah, bisa itu seorang Rasul dari manusia yang diutus oleh Allah. Adapun Nabi itu dari kalangan manusia, sehingga ketika seorang mengucapkan wa nabiyyikal ladzi arsalta seperti yang diajarkan Rasulullah, dan Rasul Nabimu yang kau utus sekaligus itu persaksian bahwa beliau adalah Nabi, diberi kenabian, nubuah, dan juga risalah sekaligus Rasul. Nah, makanya lafaz ini yang lebih tepat, lebih benar, dan itu yang Rasul ucapkan, wa nabiyika, nabimu yang engkau utus. Oleh karenanya kemudian beliau benarkan apa yang diucapkan oleh Barok. Di sisi lain, ini juga mengajarkan kepada kita perkara penting, yaitu mengamalkan sunnah seperti yang Rasulullah ajarkan, diambil, diamalkan seperti Rasulullah contohkan. Rasul ucapkan begitu, ya ucapkan begitu. Rasul lakukan seperti itu, ya lakukanlah seperti itu. Jangan dirubah-rubah, jangan diobok-obok, dikurang-kurangi, ditambah-tambahi. Karena kalau main logika misalnya, kalau urusannya sekedar logika, akal, orang akan berkata, biarkan, sama saja apa bedanya, toh Rasul, Rasulika alladzi arsalta juga kembalinya kepada Rasulullah, dan niat dia pun yang dimaksud, aku beriman kepada Rasulmu ini yang kau utus, Muhammad SAW. Selama maknanya benar, buat apa diperdebatkan, ngapain dipertajam permasalahannya ini itu, biarkan. Tapi apa Rasulullah diamkan? Apa Rasul biarkan? Tidak. Ditegur Bara ibnu Azib, diingatkan oleh Rasul, ucapkan wa nabiyyika alladzi arsalta, diluruskan. Demikian bahwa dalam beragama, dalam beribadah, benar-benar kita dituntut bermutabaah, mengikuti dan bersuri toladan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup bermodalkan ingin baik. Orang akan bisa saja berdalih, oh, yang saya ingin baik, saya ingin pahala, niat saya baik, masa salah? Nah, buktinya Barok disalahkan oleh Rasulullah, padahal niatnya juga baik. Seorang sahabat ingin meniru Rasulnya. Begitu, ilmu tetap harus disampaikan. Yang sunnah dari Rasul SAW harus tetap diajarkan. Begini Rasulullah ajarkan, begini Nabi mencontohkan. Yang menyalahi ini harus dibenahi, yang tidak sama dengan ini harus diluruskan. Begitu. Tidak seperti ucapan sebagian orang kerdil, yang bermental kerdil, yang menyepelekan sunnah-sunnah Rasulnya sehingga digampangkan dan dibuat remeh. Biarkan, udah buat apa dipertajam perbedaan semacam ini. Atau yang lebih kerdil lagi, lebih jahil lagi, diantara mereka mungkin kadang kita dengar akan mengatakan, kamu sibuk ngurusin benahi nabimu, rasulmu. Sudah, yang penting dia sudah berdoa, buat apa dipermasalahkan. Orang lain, orang kufar, sudah sampai ke bulan sana, kata dia. Kamu ngurusin membenahi rasulmu, nabimu. Itu yang kamu perdebatkan. Itu yang kamu perselisihkan. Ini boleh, enggak boleh. Ini sunnah atau enggak sunnah, begini. Miskin. orang yang kerdil jiwanya dan tidak ada kepeduliannya dengan sunnah Rasulnya. Rasul membenahi, dan itu terbiah dari seorang nabi yang patut dicontoh dan diteladani oleh umatnya, tidak dibiarkan. Sekali lagi, padahal benar yang diucapkan Barok, apa salah kalau orang mengucapkan bahwa Rasulullah adalah seorang Rasul? Secara makna gak salah Barok. Permasalahannya bukan begitu Rasul ajarkan. Itu yang jadi masalah. Bukan seperti itu Rasul mencontohkan. Jadi permasalahannya bukan kamu salah atau gak salah, kamu benar atau gak benar, bukan begitu. Tetapi perkaranya kamu mengamalkan ini tidak seperti yang Rasul contohkan. Makanya seorang imam tabi'in, Sa'id ibn Musayyib dalam makna ini, ketika menegur seseorang sholat setelah subuh, sholat sunnah, tentu waktu terlarang, sampai matahari terbit gak boleh orang sholat. Memang orang ini mungkin karena gak tahu, dinasehati oleh Sa'id, ya akhi gak boleh kamu sholat sunnah setelah subuh sampai nanti matahari terbit. Ya karena kejahilannya orang ini mengatakan, wahai Sa'id, imam, masa Allah akan menyiksa saya karena saya sholat? Masa saya diazab gara-gara saya sholat? Oh, saya sholat kok, saya gak mabuk-mabukan, saya gak berzina, saya gak judi, saya ini sholat, masa diazab karena saya sholat? Dan klasik alasan seperti itu pula yang mereka dengung-dengungkan, yang digadang-gadangkan kan selalu begitu. Masa di gak boleh, masa dosa, masa neraka, padahal kita membaca ini, kita membaca itu, padahal kita melakukan ini, melakukan itu. Kita enggak judi, kita enggak mabuk-mabukan, kita enggak begini, enggak begitu. Sama. Lihat jawaban Sa'id bin Musayyib, seorang imam, imam tabi'in yang disebutkan paling alim di kalangan para tabi'in. Kata Sa'id bin Musayyib, ya akhi, Allah tidak akan menyiksa kamu karena kamu sholat. Bukan karena kamu sholat, kamu disiksa. Tapi kamu disiksa karena kamu menyalahi Rasulullah. Karena Rasulullah melarang kamu sholat di waktu ini. Ini waktu terlarang, gak boleh kamu sholat di sini. Ada batasan waktu. Mulai orang selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari. Rasulullah melarang, kamu langgar. Kamu gak peduli, aku tetap mau sholat. Karena itu kamu akan disiksa oleh Allah, bukan karena sholatmu. Memang sholat baik, ibadah. Siapa yang bilang sholat bukan ibadah? Semua orang tahu itu ibadah mulia. Kamu berzikir, kamu membaca ini, memang amalan baik, amalan soleh. Permasalahannya, begitukah Rasulmu mengajarkan? Di situ pertanyaannya. Begitukah Rasul contohkan? Demikian keajaran Rasul SAW. Siapa yang kamu tiru? Maka demikian, ilmu harus tetap disampaikan. Yang menjadi tuntunan dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di umat harus di sampaikan. Yang menyalahi itu harus dibenahi, bahwa ini gak benar, ini menyalahi sunnah. Sekecil apapun itu, tidak ada yang diremehkan. Makanya kata Sa'id bin Jubair, atau afwan, Sufyan Ats-Tsauri, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, idza istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnati faf'al. Kalau kamu bisa tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah lakukan. Artinya kalau ada misalnya sunnah mencontohkan begini Rasulullah itu menggaruk kepalanya, caranya begini, begini adabnya menggaruk kepala, dan itu kamu ketahui, maka lakukan, amalkan. Jangan kamu tinggalkan apapun yang kamu tahu itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekecil apapun itu. Orang yang menggampang-gampangkan itu meremehkan sunnah nabinya. Yang bersuara-suara seperti tadi, kamu perdebatkan ini boleh gak boleh, orang udah sampai ke bulan, terus kalau sudah sampai ke bulan kenapa, mau apa, apa kelebihannya? Dia kan mau meremehkan sunnah, bahwa seakan dia mau berkata, sudah jangan terlalu dipentingkan sunnah ini, jangan jadi masalah, jangan jadi perdebatan, jangan jadi perselisihan, biarkan, maunya kan begitu. Oh, dilarang ya orang negur. Buktinya orang disalahkan ketika meluruskan, menyatakan tidak demikian, Rasul contohkan, bukan demikian ajaran Rasulullah. Dia salahkan. Dia mau meratakan dan mensamakan segala yang bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan demikian Rasulullah, bukan demikian para sahabatnya. Umar ibn al-Khattab khalifah radhiyallahu anhu, saat beliau sakit parah setelah ditusuk dan mendekati ajalnya beberapa hari radhiyallahu anhu, dijenguk oleh sekian orang, salah satunya seorang pemuda. Didapati, beliau masuk melihat Umar, mendoakan dan sembuh ini itu. Bahasa ketika pemuda ini izin mau keluar, Umar dalam keadaan berbaring, sakit parah, dan itu yang mengantarkan kematian beliau. Dalam keadaan berbaring, Umar ngelihat pemuda itu, maka dipanggil oleh Umar, suruh kembali anak muda itu. Kembali dipanggil oleh Umar, kemudian dinasehati oleh Umar. Saat mau mati masih sempat dinasehati oleh Umar. Kata Umar kepadanya, ya Abdullah fulan, irfa' thawbak fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik. Wahai ini fulan, sebut namanya, angkat pakaianmu, karena orang ini isbal, anak muda ini pakaiannya turun menutupi mata kakinya dan telah lalu. Wah, itu haram bagi lelaki, enggak boleh, ancamannya neraka. Kata Umar, angkat pakaianmu, bajumu itu angkat di atas mata kakimu, karena itu lebih bertakwa kepada Rabbmu, karena Allah melarang. Maka angkat bajumu, dan itu pun lebih bersih bagi bajumu, karena lebih terangkat, lebih jauh dari tanah, debu, kotoran yang dibawa dan seterusnya. Dinasehati oleh Umar saat beliau mau mati, urusan isbal masih sempat-sempatnya Umar lakukan, karena sunnah. Demikian Rasul mendidik dan mengajar ke umatnya, gak ada yang boleh diremehkan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku takut kalau aku tinggalkan, apalagi aku melanggar sebagian yang Rasulullah SAW contohkan, beliau perintahkan, aku khawatir sesat. Maka aku gak berani meninggalkan apa yang aku ketahui dari Rasulullah SAW. Abu Bakar. Makanya termasuk ulama puji Abu Bakar saat beliau awal naik khilafah. Kita tahu sebelum Rasulullah wafat, Rasul menyiapkan pasukan perang dipimpin oleh Usamah ibn Zaid diarahkan ke Syam untuk dikirim ke negeri Syam, wilayah sana. Jalan pasukan Usamah ini di tengah perjalanan, mungkin jalan satu atau dua hari, terdengar berita Rasulullah wafat. Berhenti di situ dia dan berniat kembali ke Madinah. Kita tahu saat Rasul wafat banyak yang murtad, orang-orang Badui, suku-suku Arab, munafikin dan yang lain, banyak yang murtad. Artinya kondisi di Madinah sendiri butuh kekuatan luar biasa, karena di dalam sendiri rapuh, artinya butuh kekuatan yang solid dan kuat untuk menghadapi fitnah ini, yang murtad, yang ini, yang itu. Maka disarankan oleh seluruh para sahabat termasuk Umar awalnya, wahai Abu Bakar, tarik pasukan Usamah, kita butuh, dan banyak yang bersama Usamah, suruh kembali ke Madinah, kita butuh pasukan, kita butuh, kondisi gawat, genting. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar katakan, ini pasukan Rasul yang mengutus ke Syam. Itu niat Rasulullah, azm Rasulullah untuk mengirim dia ke Syam. Aku tidak akan merubah apa yang menjadi keinginan Rasulullah SAW. Pasukan Usamah harus tetap jalan ke Syam. Sendirian Abu Bakar semula. Semua mengkritiki, semua menasihati, Abu Bakar tolong, tolong. Suruh kembali, ini keadaan di Madinah gawat, darurat, genting, perang urusannya dengan para orang-orang murtad. Dan logis, alasan yang masuk akal, bukan dibuat-buat, memang butuh kekuatan. Tapi ini Abu Bakar, orangnya lemah, jiwanya artinya lemah, gak bisa Abu Bakar, gampang nangis, lembut, bukan lemah, afwan, lebih tepatnya lembut, orang yang sangat lembut, sangat ini. Tapi dalam posisi-posisi seperti ini bisa ngungkuli Umar ibn al-Khattab. Lah, pasukan Usamah harus tetap ke Syam dan tetap berangkat ke Syam apapun kondisinya, karena itu azmnya Rasulullah. Ini yang Abu Bakar katakan, aku gak ingin menyalahi apa yang Rasulullah telah contohkan, aku khawatir sesat. Dan subhanallah, Allah beri taufik kepada Abu Bakar sehingga semua sahabat kemudian juga sepakat dengan Abu Bakar, dan Allah beri kemenangan besar pada pasukan Usamah dan membawa maslahat besar. Akhirnya jalur Madinah Syam aman, karena sepanjang perjalanan ini dikuasai oleh kaum muslimin, yang itu berdampak positif banyak, perdagangan, ekonomi, ini itu, pasar aman, kafilah kesana kemari terlindungi, dan banyak maslahat yang lainnya. Islam tersebar di Syam sana. Al-Muhim, kembali kepada hadis bahwa ini doa yang Rasul ajarkan, termasuk di akhir-akhir yang dibaca, atau itu yang terakhir diucapkan saat orang mau tidur. Dan kalau dibiasakan mudah dan tidak terlalu panjang. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajhtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rahbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manjan minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta, wa nabiika alladhi arsalta. Tinggal sedikit, di tengah hadis Rasul katakan, la malja'a wa la manjan minka illa ilaik, tidak ada perlindungan, tidak ada keamanan darimu kecuali kembali kepadamu. Yang dimaksud bahwa segala sesuatu dari Allah, Allah yang tentukan, Allah yang takdirkan. Entah itu musibah, entah itu penyakit atau apa, malapetaka, Allah yang tentukan. Maka tidak ada yang bisa melindungi dan menyelamatkan kita dari semua itu kecuali juga dengan kembali kepada Allah, dengan bertobat, dengan banyak berdoa, banyak berzikir, memohon perlindungan hanya kepada Allah juga. Karena tidak ada lagi tempat perlindungan dari Allah kecuali kembali kepada Allah. Dia yang Maha Kuasa dan tempat berlindung, meminta keselamatan dari setiap hambanya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.